إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwani fiddin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di siang hari ini di masjid Allah ini. Semoga apa yang kita jalankan dan kita laksanakan pada saat sekarang ini dinilai di sisi Allah sebagai sebuah ibadah yang bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah diumumkan bahwa kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Salah Satu Usul karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang mana kalau di dalam barakallahu fikum buku pegangan yang sudah dibagikan, kalau teks Indonesianya di sini yang di sebelah kiri, yaitu kita telah sampai pada halaman yang ke-10. Barakallahu fikum. Adapun di sini yang teks Arabnya di sini yang sebelah kanan halaman 6. Yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kita untuk mengetahui 3 perkara yang harus dan wajib untuk kita amalkan. Naam, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja setelah Allah menciptakan kita. Tidak dibiarkan begitu saja setelah Allah menciptakan kita hanya bersenang-senang di muka bumi ini, mencari penghasilan kemudian menghabiskannya berfoya-foya dan seterusnya. Tidak begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah dalam rangka sebuah tujuan yang sangat mulia. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, barakallahu fikum, alam semesta ini, bumi dengan hamparannya yang luas, lautan dan daratannya, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada padanya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di muka bumi ini, semua itu adalah sebagai fasilitas Allah siapkan untuk kita untuk menunjang tujuan utama dari penciptaan kita, yaitu menunjang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan suatu hal yang aneh apabila fasilitas tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut dimanfaatkan justru untuk kemaksiatan, kemungkaran. Maka dengan kemaksiatan dan kemungkaran akan merusak fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga terjadilah bencana-bencana alam, terjadilah musibah-musibah, yang mana semua itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. telah nyata, telah tampak kerusakan di muka bumi, baik di daratan ataupun di lautan, akibat ulah tangan dari manusia, kemaksiatan yang mereka lakukan, kemungkaran yang mereka perbuat. Liudziqahum ba'dal ladzi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, sehingga mereka mau kembali kepada jalan yang lurus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bukan dalam rangka suatu hal yang sia-sia, akan tetapi adalah dalam rangka sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu ibadatullah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Syekh di sini, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, mengutus kepada kita semua seorang rasul. Ini buktinya. Yang mana rasul tersebut wajib untuk kita taati, untuk kita imani, untuk kita percayai segala dari ucapan-ucapannya, karena apa saja yang dia ucapkan itu semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah rasul tersebut berucap dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga oleh karena itu setiap informasi, setiap berita yang sampai kepada kita dari rasul tersebut, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat dan mengimaninya. Dan sedikit pun kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh ragu di dalam mengimani berita-berita yang disampaikan oleh rasul yang diutus kepada kita semua. Faman ata'ahu dakhalal jannah, dan barang siapa yang taat kepada rasul tersebut maka dia akan masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat melanggar larangan-larangan rasul tersebut maka dia akan masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu di dalam syahadat wajib bagi kita untuk mengucapkan sebuah syahadat. Setelah Allah ilaha illallah, wajib bagi kita untuk mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dijelaskan oleh para ulama apa makna atau konsekuensi dari pernyataan kita anna Muhammadan Rasulullah. Dikatakan oleh para ulama, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa istinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Kita wajib taat terhadap setiap perintah yang diperintahkan oleh rasul tersebut. Apa saja yang Allah yang diperintahkan oleh rasul tersebut, wajib bagi kita untuk menaatinya, menjalankannya semampu kita. Wa tasdiquhu fima akhbar, wastinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan semua larangan-larangan yang dilarang oleh rasul tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah prinsip di ketika kita menjalankan perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum min quwwah, wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apabila saya memerintahkan kepada kalian kepada sebuah perintah, apabila saya memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka laksanakanlah perintah tersebut semampu kalian. Namun apabila saya melarang kalian akan suatu larangan, maka tinggalkanlah, jauhilah larangan tersebut. Ketika di dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'tu minhum mastata'tum, laksanakanlah perintah tersebut semampu kalian. Dan kalau seandainya kalian tidak sanggup, maka kalian tidak dibebani di dalam menjalankan perintah tersebut. Sehingga oleh karena itu kita di dalam syariat, dalam salah satu contohnya saja seperti sholat, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk sholat dalam keadaan berdiri, salli qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau seandainya kalian tidak sanggup maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, dan kalau seandainya duduk pun juga kalian tidak sanggup maka berbaringlah. Nah, laksanakan semampu kalian perintah-perintah tersebut. Akan tetapi di dalam larangan tidak ada alasan bagi seseorang untuk beralasan ketika melanggar larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam larangan tersebut mengatakan fajtanibuhu, jauhilah larangan tersebut, jangan engkau dekati. Sehingga oleh karena itu seseorang tidak boleh beralasan saya tidak sanggup meninggalkannya. Ketika dia ditegur, ya akhi, wahai saudaraku, ini haram, ini dilarang di dalam agama. Tidak ya akhi, saya tidak sanggup untuk meninggalkannya. Saya belum sanggup, belum ini dan belum itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Di dalam surat Al-Muzammil, dalil dari apa yang disebutkan dalam poin yang pertama ini adalah, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, yang mana rasul tersebut menjadi saksi terhadap kalian. Rasul tersebut menjadi saksi terhadap kalian. Nanti di akhirat beliau akan menjadi saksi terhadap kita, akan menjadi saksi untuk kita. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana dahulu kami pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Sebagaimana dahulu kami pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada rasul tersebut? Naam. Fa'asa Fir'aunur rasula. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Fir'aun bermaksiat, melanggar rasul tersebut, durhaka pada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, sehingga kami menyiksanya dengan siksaan yang berat. Ini akibat bagi orang-orang yang menentang rasul. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti rasul tersebut. Syahidan alaikum, wajib bagi kita untuk membenarkan dan mengikuti rasul tersebut. Jangan sampai kita seperti Fir'aun, yang mana Fir'aun ketika datang rasul tersebut dia bermaksiat, ingkar. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, sehingga kami menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu keberadaan rasul di tengah-tengah umat ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya rahmatan lil alamin, dalam rangka bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini, yang mana sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat umat manusia sebelum datangnya rasul tersebut pada masa jahiliyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, inna allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum, sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada penduduk bumi tersebut. Illa araban wa ajama, araban wa ajama, baik dari bangsa Arab ataupun non-Arab. Famaqatahum, Allah murka kepada mereka, Araban wa ajama, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya segelintir saja dari kalangan ahlul kitab. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul dan mengajarkan kepada mereka dinul haq, agama yang benar, sebagai pedoman bagi mereka di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada poin yang pertama ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang disebutkan dalam barakallahu fikum oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak sekali pelajaran-pelajaran. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan barakallahu fikum dalam rangka sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana yang Allah firmankan, alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal unsa. Naam, dan juga di dalam surat barakallahu fikum Al-Ankabut, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan amanna, tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan, tanpa ada ujian? Wahum la yuftanun, mereka tidak mendapatkan ujian. Dan sungguh kami telah memberikan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah yang jujur dari kalangan mereka dan siapakah yang berdusta di dalam keimanannya. Kemudian ikhwani fiddin, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul sebagai bukti bahwa kita memiliki tugas di dalam kehidupan ini, yaitu peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana rasul tersebut diposisikan sebagai perantara antara kita dengan Allah, yang mana rasul tersebutlah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Sehingga oleh karena itu di dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah, para ulama memberikan makna sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, di antara makna dan konsekuensi dari syahadat tersebut, wa tasdiquhu fi ma akhbar, kita wajib membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh beliau, baik berita tersebut adalah berita-berita yang terkait dengan berita-berita atau kejadian-kejadian yang telah lampau, ataupun berita tentang akhir zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya, sedikit pun kita tidak boleh ragu. Dan kemudian yang sangat penting dari konsekuensi syahadat tersebut, wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu bahwa kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh rasul tersebut. Jangan kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dalil-dalil dalam hal ini, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menegaskan bahwa kita wajib mengikuti sunnah rasul di dalam beribadah, tuntunan rasul di dalam beribadah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang mana itu bukanlah dari perintah kami atau ajaran kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza min ma laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami, di dalam agama ini maksudnya, di dalam agama Islam, maka hal tersebut tertolak, ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam banyak hadis, ma syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum anin nar illa qad bayyantu. Tidak ada satupun yang mendekatkan diri kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari an-nar kecuali saya telah menjelaskannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan taraktukum ala mahjatil baydha, saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, lailiha kana hariha, malamnya itu ibarat siang. Semuanya sudah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh Nabi. Terkait di dalam sholat, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Bagaimana Rasul sholat? Dimulai dari wudhunya sampai dengan seseorang melakukan zikir setelah sholat dan sampai dia melakukan sholat nafilah, sholat sunnah setelah sholat wajib, harus dia mengikuti dan mencontoh sunnah Rasul. Dia tidak boleh mengada-ngada dan menambah-nambahi di dalam syariat ini. Di dalam manasik haji, Nabi mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Dan kalian tidak boleh mengada-ngada. Kaum muslimin yang berada di bagian tertentu, maka mikotnya pada bagian tertentu pula, sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapakah mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, as-sabiquna al-awwalun, yang lebih awal dari kita, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Ikhwani fiddin jamaah sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, surat At-Taubah ayat 100, dalam keadaan para sahabat tersebut mereka masih hidup, tapi mereka sudah mendapatkan janji dari Allah untuk menempati surga. Di antara mereka Ahlu Badar, orang-orang yang ikut andil di dalam perang Badar. Orang-orang yang ikut andil di dalam perang Badar, barakallahu fikum, yang masih hidup dan merasakan kemenangan dalam perang Badar tersebut, yang masih hidup setelah perang Badar tersebut, nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, i'malu mumkot ghafartu lakum, berbuatlah sekehendak kalian. Kot ghafartu lakum, saya telah mengampuni kalian. Nah, disuruh oleh Allah berbuat sekehendaknya, saya mengampuni kalian. Dan Nabi juga mengatakan tentang Ahlu Bay'atir Ridwan, para sahabat yang ikut di dalam Bay'atur Ridwan, yaitu barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ingin untuk melakukan umrah ke Mekah, ke Ka'bah, yang mana Mekah ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang kufar Quraisy, dan berita bahwa Rasul dan para sahabatnya akan melaksanakan umrah sampai ke telinga orang-orang kufar Quraisy, dan mereka pun melakukan upaya-upaya untuk menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai bahkan mereka ingin melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Sampai pada akhirnya Rasul mengutus seorang utusan yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi selang berapa lama setelah diutusnya Utsman bin Affan, terdengar berita bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Sontak para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget dan marah. Naam. Dan mengajak kaum muslimin untuk melakukan baiat sumpah setia mati di sisi Rasul membela darah Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga terjadilah baiatur ridwan. Baiat fi tahtas syajarah. Baiat yang terjadi, baiat itu sumpah setia. Sumpah setia yang terjadi di bawah pohon bidara. Barakallahu fikum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahtas syajarah. Tidak ada seorang pun yang ikut berbaiat pada di bawah pohon tersebut yang akan masuk neraka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan memasuki neraka di akhirat. Jadi maksudnya mereka adalah penduduk al-jannah. Mereka semua pasti akan masuk al-jannah. Dan masih banyak lagi informasi dan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kelompok atau secara perorangan tentang mereka-mereka yang mendapatkan janji untuk memasuki surga, akan menempati surga di akhirat. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidaklah mereka besar kepala setelah mendapatkan janji surga dari Rasul. Nah, mereka tidak besar kepala dan menjadi sombong, menjadi semena-mena. Sehingga oleh karena itu tidak ada riwayat satu pun bahwa mereka mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Tidak ada dari mereka yang menyengaja di dalam kemaksiatan. Kalaupun seandainya mereka terjatuh di dalam sebuah kesalahan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan taubat kepada mereka dan mereka tidak terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Mereka-mereka yang mendapatkan janji surga dari Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Sungguh mulia para sahabat, sahabat pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diperintahkan untuk mencontoh mereka, mengikuti mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah dididik langsung oleh baginda Rasul dan mereka telah lulus di bawah kurikulum wahyu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara kedua yang harus untuk kita pelajari dan kita amalkan. Naam. Asy-Syaikh mengatakan as-saniyatu anna Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La muqarrabun lana malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun wa ad-dalilu qauluhu ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho untuk disekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan kepadanya. Baik dia itu seorang malaikat yang dekat, ataupun seorang nabi yang diutus, sama saja. Walaupun posisinya sebagai seorang malaikat, maka tidak boleh disekutukan dengan Allah. Tidak boleh disejajarkan dengan Allah. Tidak boleh diibadahi, dimintai doa sebagaimana Allah dimintai doa dan permohonan. Entah dia itu seorang malaikat yang dekat dengan Allah, yang mana sifat malaikat itu maksum, tidak pernah melakukan kesalahan. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma amarahum. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang pernah dilarang kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat para malaikat. Tidak ada sifat membangkang pada diri mereka. Yang mana jumlah mereka itu sangat banyak sekali. Jumlah mereka itu sangat banyak. Salah satu contoh saja, yaitu tentang Baitul Ma'mur yang posisinya di atas langit, Baitul Ma'mur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala posisinya di atas langit, persis di atas Ka'bah, termasuk di antara perkara gaib yang diberitakan oleh Nabi Muhammad yang wajib untuk kita imani tanpa keraguan. Nabi mengatakan tentang Baitul Ma'mur ini bahwasanya setiap harinya Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Mereka beribadah, 70.000 malaikat ini beribadah di dalam Baitul Ma'mur ini, dan setelah itu mereka keluar, dan setelah itu mereka tidak akan pernah lagi kembali ke dalam Baitul Ma'mur ini. Jadi setiap harinya berganti terus malaikat yang datang ke dalam Baitul Ma'mur, barakallahu fikum, dan setelah mereka keluar dari Baitul Ma'mur ini, mereka tidak akan pernah lagi kembali kepada Baitul Ma'mur. Tinggal dikalikan saja, berarti dalam sebulan sudah berapa malaikat yang memasukinya, malaikat yang berbeda dalam satu tahun. Sekarang hari, sudah berapa hari kita hidup di muka bumi ini, sudah berapa hari. Nah, barakallahu fikum, Baitul Ma'mur itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jumlah malaikat itu sangat banyak yang wajib bagi kita untuk kita imani. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir mengatakan wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah dari tentara-tentara Rabb kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala, pemilik dari tentara-tentara tersebut, pemilik dari pasukan-pasukan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah para malaikatullah, malaikat-malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segitu dekatnya para malaikat, sebegitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi dan rasul. Akan tetapi tetap kita tidak boleh melakukan persembahan kepada mereka. Karena ibadah hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan seseorang menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu mengibadahi seorang pun di dalamnya di samping mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Di samping engkau beribadah kepada Allah, engkau juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perbuatan syirik, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan syirik ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ahadun wa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan terhadapnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik, dosa di bawah dosa kesyirikan, dosa selain dari dosa kesyirikan, menunjukkan bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar, dan bahkan pelakunya mendapatkan ancaman kekal di dalam an-nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna maluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya amalanmu akan tertolak. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kalau kita saksikan dan kita lihat, dan bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dianggap itu adalah perbuatan biasa, namun ternyata itu adalah perbuatan syirik. Dan bahkan sebagian perbuatan-perbuatan yang lain mereka anggap sebagai ibadah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billah, padahal itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Salah satu contohnya saja, seperti menggunakan benda-benda untuk menangkal bala, menangkal musibah, atau menggunakan benda-benda untuk mendatangkan kemanfaatan. Jimat-jimat, barakallahu fikum, benda-benda penangkal sihir, kata dia. Maka perbuatan ini, ikhwani fiddin, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat apa saja bentuknya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa hal ini menjadi sebuah perbuatan syirik? Karena dia bersandar kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jal, yang mana tawakal ini tidak dibenarkan kecuali hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian betul-betul beriman. Kalau seandainya kalian betul-betul beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah. Ziaratul kubur, menziarahi kuburan-kuburan. Ziarah kubur itu ibadah, bagus dan baik, akan tetapi pada tempatnya. Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk menziarahi kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha, fal'ana fazuruha, fa'innaha tudhakirukumul maut. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, akan tetapi sekarang ziarahilah kubur tersebut. Kuburan tersebut diziarahi, karena perbuatan ini, ziyaratul kubur, akan selalu mengingatkan kalian kepada kematian, sehingga kalian sadar bahwa kalian akan menyusul mereka yang telah meninggal. Dan hal ini akan menjadi motivasi bagi kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ziaratul kubur dilakukan pada tempatnya. Akan tetapi kalau seandainya dia melakukan ziaratul kubur, bahkan dia melakukan perjalanan yang panjang, kuburan-kuburan wali, dan dia menganggap bahwa kalau dia beribadah kepada kuburan tersebut, maka ibadahnya lebih diterima oleh Allah. Kalau dia berdoa di sisi kuburan tersebut, enggak, saya enggak berdoa kepada kuburan, kata mereka. Cuman saya beranggapan dan meyakini kalau saya berdoa di sisi kuburan tersebut kepada Allah, doanya kepada Allah, naam, doa saya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkiaskan dan menyamakan antara Allah dengan seorang pejabat di muka bumi ini. Nah, kamu kalau menghadap presiden, bisa enggak langsung? Jawabannya tidak. Nah, enggak bisa langsung. Rakyat jelata, rakyat biasa ini enggak bisa langsung kita menghadap presiden. Ada tahapannya, sampai ke atas. Dan tidak sembarang orang bisa bertemu dengan presiden. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, bagaimana mungkin permohonan kita? Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang banyak dosa. Kita ini banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga oleh karena itu, kalau kita langsung berdoa kepada Allah, enggak akan mungkin didengar, enggak akan mungkin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, la haula wala quwata illa billah. Jangan samakan antara Allah dengan makhluknya, walaupun makhluk tersebut seorang raja, seorang presiden. Sehingga oleh karena itu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau seandainya hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, maka jawablah, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab setiap permohonan, doa yang dipermohonkan kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan bahkan perlu diketahui, tawassul seperti ini adalah tawassul yang dilarang. Bertawassul dengan kedudukan seorang wali yang sudah meninggal. Naam, agar wali ini menyampaikan kepada Allah doanya. Naam, barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak dibenarkan, dan bahkan ini termasuk perbuatan syirik. Orang-orang kufar Quraisy ketika mereka ditanya, dilarang agar mereka meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala, kepada Latta Uzza. Jawaban mereka apa? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala tersebut, melainkan berhala-berhala yang mereka buat itu, barakallahu fikum, bukanlah sebarang berhala. Itu adalah gambaran dari sosok orang-orang soleh yang terdahulu, yang pernah ada di tengah-tengah mereka, kemudian mereka meninggal. Di antaranya Latta. Latta ini adalah seorang nama dari, gelar dari seseorang yang sudah meninggal, yang mana mereka, Latta ini biasa mengadon tepung dengan daging dan dia bagikan kepada para jamaah haji. Nah, kemudian Latta ini meninggal, dibikinlah patung nam sebagai gambaran dari Latta ini, dan diibadahi, didoa, berdoa mereka kepada patung tersebut. Ketika mereka ditegur, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka langsung, enggak, melainkan agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah, agar lebih dekat lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka, agar enam wali-wali yang sudah meninggal tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa mereka, ibadah mereka itu sampai kepada Allah. Karena mereka beranggapan, kami ini orang yang banyak dosanya, orang yang kotor, kalau kita langsung memohon berdoa kepada Allah, enggak kira sampai kepada Allah. Itu anggapan mereka. Dan perbuatan ini ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikategorikan sebagai perbuatan syirik wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, dan inilah yang terjadi di tengah-tengah umat kaum muslimin, dan itu dianggap sebagai sebuah ritual ibadah yang bagi mereka mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi sesungguhnya perbuatan itu justru akan mendekatkan mereka ke dalam, kepada an-nar wal iyadu billah. Karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Di antara mereka ada yang berdalilkan dengan sebuah ayat. Naam. Barakallahu fikum. Fastaghfir lahumur rasul. No. Walau ja'uka idh dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul. Naam. Mereka mengkiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka nam berbuat zalim, idzalamu anfusahum ja'uka. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Mereka menzalimi diri mereka, maksudnya mereka berbuat dosa. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, idzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu. Fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul, dan mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Azza wa Jal. Jadi maksudnya mereka yang berdosa ini datang kepada Rasul supaya Rasul ini memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini kejadian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kejadiannya ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup. Gak apa-apa kita datang. Naam. Kepada Rasulullah ketika itu. Kalau dia beliau masih hidup. Datang kepada Rasul, para sahabat. Dan banyak para sahabat. Meminta kepada Rasul. Agar Allah mengampuni mereka. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak mengapa. Dan ini tawassul yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tidak ada dari satu pun para sahabat yang mendatangi kuburan Rasul dan meminta kepada Rasul agar permohonan mereka disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika terjadi musim kemarau yang panjang, Umar bin Khattab melakukan salat al-istisqa. Di dalam doa salat al-istisqa tersebut, Umar mengatakan, kunna natawassalu bi rasulika, dahulu kami bertawassul dengan rasul kamu. ketika Rasulmu masih hidup. Akan tetapi sekarang kami bertawassul dengan paman dari Rasul, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan membimbing kita kepada jalan yang lurus, dan menjauhi kita dari segala jenis kemungkaran dan kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan